المصنف رحمه الله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى أبو هريرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. Ketika turun ayat ini, Rasul berdiri dan menyampaikan khutbahnya alaihi salatu wassalam. Qala ya ma'syara Quraisy, au kalimatan nahwaha, wahai Quraisy, atau kalimat yang semakna dengan itu. Ishtaru anfusakum, selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian sendiri dari azab Allah, selamatkan dengan ibadah dan ketaatan kepadanya. La ughni'ankum minallahi syai'a, sungguh aku tidak bisa menyelamatkan kalian sama sekali dari Allah, dari adabnya. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a, wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya, akhul ab, aku tidak bisa menolongmu sama sekali dari Allah, maka selamatkan dirimu sendiri dengan amalanmu. Ya Safiyah ammata Rasulillah, panggil oleh Rasul satu persatu namanya. Wahai Sofia, bibi Rasulullah. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkanmu sama sekali dari Allah. Selamatkan dirimu sendiri dengan amal solehmu. Ya Fatimah bintu Muhammad, dan juga kamu wahai Fatimah, putri beliau sendiri. Salini min mali ma syifti, kalau harta, minta semaumu kepadaku. La ughni anki minallahi syai'a, adapun dari Allah, dari murka dan adabnya, aku tidak bisa menyelamatkanmu sama sekali. Selamatkan dirimu sendiri. Qauluhu wa fihi, ada pernyataan muallif wa fihi, yakni fi sahih al-Bukhari, di sahih Bukhari. Qauluhu an Abi Hurairah ukhtulifa fi ismih, ada pun Abu Hurairah diperselisihkan namanya. Wasahah an-Nawawi, dan Nawawi rahimahullah membenarkan anna ismahu Abdurrahman ibn Sakhr. Dari sekian nama yang disebutkan, yang dikuatkan Nawawi adalah nama Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr dari suku Daus, Dausi. Kamarwahul Hakim fil Mustadrak an Abi Hurairah, di mana di Mustadrak Hakim dari Abu Hurairah, qala kana ismi fil jahiliyah Abdu Syams ibn Sakhr, namaku di jahiliyah Abdu Syams, hambanya matahari, na'udzubillah. Fasummitu fil Islam Abdul Rahman, maka setelah Islam diganti namaku dengan Abdul Rahman, maka beliau Abdul Rahman ibn Sakhr. Wahuwa Dausi, warawahu Dulabi bi isnadihi an Nabi Hurairah anna Nabiya sammahu Abdullah. Adapun Ad-Dulabi, Ad-Dulabi ini imam yang punya kitab Al-Kuna wal Asma, khusus menjelaskan nama-nama muhaddithin atau perawi-perawi hadith baik kunyahnya maupun namanya, fulan kunyahnya siapa, kunyahnya ini namanya siapa. Karena kunyah kan banyak sekali di kalangan muhadditsin. Abu Abdullah, berapa yang namanya Abu Abdullah? Nah, dijelaskan satu persatu, yang ini namanya ini, nami namanya itu. Walhasil Abu Hurairah karena kunyah maka masuk juga, dan beliau sebutkan di sana bahwa Rasul menamakan nama beliau Abdullah. Wa huwa Dawzi. Ya, dari suku Daus. Min fudala'i sahaba wa hufadihim. Sahabat yang ma'ruf, mulia, hafid, banyak hafal hadith. Hafidha anin Nabi SAW akthar mimma hafidhahu ghayru. Beliau hafal dari Rasulullah SAW lebih banyak dari yang selainnya. Dan itu karena beberapa hal, walaupun Islamnya belakangan. Beliau Islam tahun ke-7 Hijriah. Sebab yang pertama, doa Rasul SAW untuk Abu Hurairah. Karena beliau sempat mengeluh, lupa apa yang telah beliau hafal dari hadis-hadis Rasul. Maka Rasul perintahkan untuk dibuka imamah beliau, dihamparkan, kemudian didoai Rasul, diperintahkan untuk dilipat lagi, dipakai. Kata Abu Hurairah, setelah itu tidak pernah aku lupakan satupun dari hadis Rasul SAW. Nah, dan itu diketahui di kalangan sahabat, ma'ruf, juga tabi'in, bahwa Abu Hurairah min awiyatis sunnah, dari wadah sunnah, yani banyak tandon menampung sunnah banyak. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengutus Masruq, murid beliau, imam tabi'in ma'ruf, di musim haji untuk mendatangi Abu Hurairah dan tanya kepadanya 10 hadis. Ditanya oleh Masruq, hadis ini sampaikanlah Abu Hurairah, aku dengar Rasulullah berkata begini. Hadis ini aku dengar Rasulullah berkata begini. Maksudnya sampai 10. Kata Aisyah, kamu dengar, kamu hafalkan betul apa yang disampaikan Abu Hurairah. Maksudnya sampai 10. Dihafal betul, dipegang oleh Masruq. Ini yang diucapkan oleh Abu Hurairah. Sampai musim haji tahun depan. Setahun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kembali kamu ke Abu Hurairah, tanyakan kepadanya 10 hadis yang kamu tanya tahun yang lalu. Tanyakan lagi. Datangi oleh Masruq, satu persatu hadis itu ditanyakan kepada Abu Hurairah, disampaikan seperti apa adanya. Kata Masruq, wallahi Abu Hurairah tidak menambah satu huruf, tidak mengurangi satu huruf, tidak mengedepankan sesuatu yang kemarin tahun lalu di belakang, tidak membelakangkan sesuatu yang kalimat yang di tahun lalu di depan. Apa adanya, persis hafalannya. Karena dijaga betul oleh Masruq apa yang disampaikan tahun lalu. Ketika kisah Masruq yang diperintah Aisyah ini, apa ya, kalau tidak sahat ta'bir, kalau tidak salah ungkapan ini, Aisyah mengecek atau memastikan kekuatan hafalan Abu Hurairah. Maka kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa hakadha falyakun hifdhu talibul ilm atau talibul hadis. Maka hendaknya demikian hafalan seorang penuntut ilmu. La yazidu harfan wa la yanqusu. Tidak menambah satu huruf pun, tidak mengurangi satu huruf pun. Tidak mengedepankan yang di belakang, tidak membelakangkan yang di depan. Wa hakadha. Rahimahumullah. Itu yang pertama, doa Rasul. Yang kedua, mulazamah. Karena mulazamahnya dengan Rasulullah SAW, begitu beliau Islam, terus beliau lengket dengan Rasul, hadar dalam keadaan mukim, safar, dimanapun Rasul berada, di situ ada Abu Hurairah. Maka banyak tahu beliau tentunya, lebih dari yang lain. Yang ketiga, marwiyatus sahabah. Abu Hurairah juga banyak meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang sebelum beliau, marasil. Cuman ketika meriwayatkan, Abu Hurairah gak perlu menyebut dari siapa, dan itu gak masalah di kalangan ulama, karena sahabat semuanya ma'ruf, udul, thiqat. Allah sendiri dan Rasulnya yang memuji, gak perlu ditauthik. Ya kalaupun gak disebut, kita yakin kethiqohan mereka, gak perlu ditanyakan. Yang iskal kalau itu bukan sahabat, gak disebut perawinya, siapa ini? Belum tentu dia perawi yang thiqah, belum tentu dia adil hafalannya dan seterusnya. Adapun sahabat sudah, gak perlu. Itu tiga alasan. Hafidha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara mimma hafidahu ghairu mata sana 7 au 8 au 9 wa 50. Meninggal tahun antara 57 atau 58 atau 59 Hijriah, dan itu doa beliau. Diriwayatkan Abu Hurairah meminta kepada Allah, kurang lebih lafadznya beliau ucapkan, Allahumma la tulhikni biroksi sitin atau sanata sitin. Ya Allah, jangan kau temukan aku dengan tahun ke-60. Yani, jangan sampai tahun 60 aku masih hidup begitu. Disebutkan ulama karena beliau tahu dari Rasulullah SAW banyak riwayat hadis yang menyebutkan tentang fitnah terjadi di tahun-tahun itu, dan memang terjadi banyak fitnah di tahun 60 Hijriah. Fitan banyak terjadi, peperangan ini, pertumpahan darah. Walhasil Abu Hurairah tidak ingin mendapati semua itu, dan mengabulkan tahun 59 atau bahkan 58 atau bahkan 57 beliau sudah wafat radiyallahu anhu. Wa huwa ibnu 78 sana, meninggal tahun usia beliau 78 tahun. Qauluhu qama Rasulullah fi sahih min riwayat Ibnu Abbas, sa'ada Rasulullah sallam ala safa. Di riwayat Ibnu Abbas disebutkan berdirinya Rasul itu di bukit Safa. Safa ma'ruf, Masjidil Haram. Qauluhu hina unzila alaihi wa andir ashiratakal aqrabin, ketika turun ayat ini, ashiratul rajul hum banu abihi al adnaun au qabilatuhu. Ashirah banu abihi. Ashiratul rajul, kalau kamu ditanya man ashiratuka, maka mereka adalah banu abihi, anak-anak bapaknya. Ini saudara-saudara dia, termasuk sepupu-sepupunya, anak atau cucu dari kakeknya. Karena cucu kakekmu kan bukan hanya kamu. Kakekmu mungkin punya anak 5, salah satunya bapakmu. Punya satu lagi laki lagi, punya cucu, sepupumu. Itu juga ashirah. Bahkan sebagian ulama sebutkan Abu Rabi' Famadun, ayah yang keempat ke bawah, itu ashirah. Jadi ayahmu itu satu, kakekmu itu dua, buyutmu itu tiga, cangga empat. Nah, dari cangga ini ke bawah, cucu-cucunya cangga ini semua adalah asyirah kamu. Cangga kamu mungkin punya anak 10. Dari 10 ini punya anak, punya cucu ini. Walhasil semua ini adalah asyirah. Ke atas sudah tidak disebut asyirah. Al-akrabun, adapun akrabun, mereka yang punya hubungan kerabat dekat, hubungan darah famili denganmu. Dan itu dimulai tertibnya seperti faraid, furu', usul, hawashi. Furu' artinya ke bawah, diistilahkan dengan jihatul bunuwah, dari sisi keturunan anak ke bawah. Furu' far', far'ur rajul, bunuwah. Makanya disebut ibn fulan, bin fulan, itu akrabin. Ke bawah terus, cucumu, apa anaknya cucu namanya? Icit, buyut lah ke atas. Bawah juga buyut. Olas kalau sama, buyut. Tangga-tanggamu kalau kamu masih hidup, itu akrobun, akrobi. Masuk di dalamnya, terus ke bawah. Yang kedua, usul, ke atas. Ubuwah, kebapaan, sisi kebapaan, artinya bapakmu, bapaknya bapakmu, kakeknya bapakmu, terus ke atas jika masih hidup. Akrobun, beri peringatan kepada mereka. Kemudian ukhuwah, persaudaraan, ukhuwah. Nah, ini saudaramu, kakakmu, adikmu. Kemudian umumah, ami-amimu. Saudaranya bapakmu, kakaknya bapak, adiknya bapak, wahagana. Itu semua akrobun. Mereka semua Allah perintah kepada Rasul untuk menyampaikan peringatan ini kepada mereka. Ya ma'syara Quraisy. Ma'syar yakni jamaah. Wahai jamaah Quraisy, orang-orang Quraisy. Quraisy ini lakop, bukan nama. Quraisy adalah lakop. Nama Quraisy sendiri adalah Fihr ibn Nadhr ibn Malik, sebagai salah satu dari kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang nasabnya ke Quraisy ketemunya di sini nanti, di Fihr. Fihr bin Nadhr ibn Malik. Ini yang disebut Quraisy. Al-Qurasyi adalah dari garis keturunan Fihr ibn Nadhr. Li'annahum ahaqqun nas bibirrika wa ihsanika ad-dini wa dunyawi. Kenapa Allah perintah untuk Rasul memberi peringatan, nyampaikan kepada mereka? Karena mereka orang paling patut untuk diberi peringatan, paling berhak mendapat baktimu. Orang paling berhak mendapat kebaikanmu, baik itu kebaikan agama seperti nasihat, ilmu, nah, amar ma'ruf, nahi mungkar, paling berhak adalah keluargamu tadi, asyiratul kal akrabun. Ataupun itu bakti duniawi, kamu bantu dengan harta, dengan tenaga, diziarahi dan yang semisalnya. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka yang bara apinya manusia dan bebatuan. Faqad amarahu Allahu aidan bin nadhar 'am. Kalau itu perintah kepada Rasul untuk menyampaikan peringatan secara khusus kepada kerabat keluarga beliau, juga beliau diperintah secara umum menyampaikan. Kama qala ta'ala, seperti dalam Yasin 6, litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Agar engkau menyampaikan peringatan ini, indar, kepada kaum yang bapak-bapak mereka tidak mendapat peringatan dan mereka dalam keadaan lalai dari ilmu, dari al-haq. Sampaikan kepada mereka semua. Wa andhirin nasa yauma ya'tihimul adab, di Ibrahim. Andhir, sampaikan peringatan ini kepada umat manusia semua, di hari yang datangnya adab kepada mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa taatnya Rasulullah SAW kepada perintah-perintah Allah. Begitu turun perintah wa andhir ashirataka aqrabin, langsung, enggak nunggu nanti, langsung disampaikan kepada Quraisy, kepada Fatimah, Sofia, Abbas dan yang lain-lain. Ashirah aqrabun, kumpulkan oleh Rasul dan disampaikan ini, indar, karena ini perintah Allah alaihi salatu wassalam. Qauluhu ya ma'syara Quraisy, al-ma'syar al-jama'ah. Qauluhu kalimatan nahwaha, atau kalimat yang serupa dengan itu, huwa binasbi kalimah afan ala ma qablahu. Mansub dia kalimatan nahwaha karena ma'atuf kepada yang sebelumnya ma'atuf, ya ma'syara Quraisy, atau kalimat yang semakna dengan itu. Dan ini dari kejelian atau kehati-hatian perawi. Biasanya tentunya diucapkan ketika mereka syak, ragu, lafadznya ma'syara Quraisy atau yang lain ya, yang disebutkan Rasulullah. Apa beliau katakan ma'asyara Quraisy atau ya ayuha Quraisy, ya Quraisy atau ya, maknanya sama semua. Cuman mereka hati-hati karena ragu apa lafadznya. Maknanya paham itu, cuman lafadz yang betul-betul diucapkan Rasul ketika mereka ragu, ini yang mereka katakan. Au kalimah nahwaha, begitu perawi katakan, atau kalimat yang mirip dengan itulah. Maknanya itu panggilan Rasul kepada mereka. Ishtaru anfusakum ay bitauhidillah wa ikhlasil ibadati lahu wahda la syarika lah wa ta'atihi fima amara bihi walintiha ammanaha an. beli diri kalian artinya selamatkan dengan tauhid pada Allah. Murnikan tauhidmu kepada Allah. Seakan itu nilai jualnya untuk menyelamatkan dirimu. Kamu beli supaya kamu enggak diadab. Dengan bertauhid kepada Allah, tidak musyrik, tidak menyekutukan dia dengan yang lain. Mengikhlaskan ibadahnya semua hanya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Mentaati segala perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Fa inna dzalika huwal ladzi yunji min adzabillah. Itu yang menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lal i'timad 'alal ansab wal ahsab. Bukan bersandar kepada nasab dan keturunan atau keluarga, dia dari keturunannya fulan, dari bangsawan, dari keluarga ini, nasabnya itu, lalu merasa selamat, sudah enggak akan kena apa-apa. Nah, sementara amalan dia nol, enggak ada ketaatannya, jauh dari tauhid, jauh dari ikhlas, ya sia semua itu. Fa inna dzalika ghairu nafi' inda rabbil arbab. Karena semua itu di hadapan Allah enggak ada gunanya. Makanya di Sahih Muslim Rasulullah SAW sebutkan, "Wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Orang yang amalannya lambat tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Artinya kalau amalanmu seperti itu, maksiat, dosa ini, jauh dari ilmu, jauh dari tauhid, jauh dari sunnah, musyrik bahkan, bid'ah, enggak akan kamu diselamatkan karena nasabmu, karena kamu keturunan ini atau keturunan itu, enggak ada gunanya semua di sisi Allah. Berapa banyak Allah kasih contoh istri Nabi Lut alaihissalam, anak Nabi Nuh alaihissalam, semuanya dihancurkan oleh Allah. Adalah hubungan yang sangat dekat sekali, hubungan keluarga yang sangat erat sekali, tapi mana ada gunanya ketika wal'iyadzubillah mereka menyalahi dan menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia semua itu dan termakan oleh adab. Makanya disebutkan ketika Imam Asma'i rahimahullah tawaf, beliau dapati seorang anak muda sambil menempelkan tubuhnya di dinding Ka'bah sambil menangis. Anak ini didengar oleh Imam Asma'i, anak ini mengadu kepada Allah dan berdoa kepadanya, yang artinya dari ucapan anak ini dia berharap betul keselamatan dari Allah, lindungan dari Allah, karena dia merasa kurang bekalnya untuk akhiratnya, ketaatan dan ibadahnya. Nah, alhasil kalau bukan karena rahmat Allah ini, dia akan binasa. Asma'i mencuri-curi pandang, ternyata dilihat beliau adalah Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ditanya oleh Asma'i, engkau berkata demikian padahal engkau siapa engkau? Artinya cucu Rasul SAW, ibunya anak Rasul, bapaknya orang yang sangat dicintai Rasul, menantunya. Kenapa engkau takut? Sampai engkau khawatirkan? Maka kata Husain, wahai Asma'i, Allah ciptakan surga bagi setiap yang taat kepadanya, walaupun itu budak hitam. Allah ciptakan neraka bagi yang bermaksiat kepadanya, walaupun itu tuan di Quraisy. Tidakkah engkau mendengar firman Allah di Quran, fa'idha nufikha fissuri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalun. Kalau sudah ditiupkan sangkakala, enggak ada gunanya nasab di antara mereka di hari itu. Dan mereka tidak saling tanya gimana fulan ya, apa ingin menyelamatkan masing-masing sibuk ingin menyelamatkan dirinya. Melanjutkan yang tadi, qauluhu la ughni ankum minallahi syai'a. فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه. Ini ucapan Rasul ini, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah sama sekali. Hujjah, telak bagi mereka yang bergantung kepada para nabi atau orang-orang soleh dan berharap sangat kepada mereka untuk mendapat syafaatnya atau bisa memberinya manfaat, maslahat, atau bisa menolak bala dari mereka, menyelamatkan mereka dari bahaya. Rasul sendiri mengatakan, la ughni ankum minallahi syai'a, sama sekali tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari Allah, apalagi itu yang di bawah Rasulullah SAW utamaannya. Fa inna dhalika huwa syirkul ladhi harramahullahu ta'ala. Karena ketergantungan kepada selain Allah dan berharap kepadanya merupakan syirik yang Allah haramkan. Wa aqama nabiyyahu bil indar'an, dan nabi pun telah menyampaikan peringatan ini pada umatnya. Kama akhbara ta'ala 'anil musyrikin, sebagaimana yang Allah kabarkan tentang musyrikin, fi qawlihi walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulba. Kami tidak menyembah mereka, orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah. Kata mereka, kami tidak menyembah. Yang kami lakukan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sebagai perantara kami tadi, supaya dapat maslahat, suatu kebaikan, manfaat duniawi, atau menyelamatkan mereka, menolak dari mereka suatu kejelekan. Ha'ula'i syufa'a'una indallah, perkataan musyrikin pula, mereka-mereka ini memberi syafaat kami di hadapan Allah. Dipastikan dan seakan sudah selamat. Mereka yang tentukan, mereka yang atur. Gak ada keyakinan, tidak ada ingatnya mereka kalau segalanya di tangan Allah. Gak ada manfaat semuanya, gak ada guna semuanya dengan kecuali seizin Allah. Itu gak ada diingat mereka. Yang mereka ingat ini orang soleh, ini wali, ini pasti berguna, pasti menyelamatkan mereka. Fa'abtalallahu dhalik, maka Allah batilkan semua itu, Allah bantah. Wa nazzaha nafsahu an hadha syirk, Allah sucikan dirinya dari kemusyrikan ini. Wa sayati takriru hadal maqam insya'allahu ta'ala. Dan tentang ini akan lebih kita perjelas di bab yang berikutnya nanti. Kita cukupkan sekian. Sebelumnya mungkin perlu sedikit pemberitahuan kepada antum semua, bahwa seperti yang antum ketahui bersama, bahwa pembangunan Ma'hadul Banat, Ma'had Putri, telah mulai. Dari penggalian fondasi untuk fondasi dan segalanya, dan itu tentunya untuk pendidikan kita dan anak-anak kita semua, untuk kemaslahatan kita bersama, maka sangat diharapkan ta'awun antum semua sebisanya, yang dengan tenaga, yang dengan kekuatannya, waktunya, untuk lebih cepat proses pembangunan itu, hendaknya masing-masing bisa meluangkan sedikit dari harta atau tenaganya, waktunya, untuk ta'awun membantu pelaksanaan atau pembangunan ma'had ini. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Rasul sebutkan Allah akan selalu membantu seorang hamba selama hamba itu membantu hajat saudaranya. Maka itu yang perlu kita sampaikan agar lebih cepat pembangunan ini berjalan. Proyek ini perlu keterlibatan semua pihak, perlu keterlibatan kita semua, perlu ta'awun masing-masing dari kita, masing-masing sesuai kapasitas dan kemampuannya. Waffaqakumullah lima yuhibbu warda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.